Khana bin na'azakumullah kaum muslimin sahramati. Kita akan bahas insyaallah. Kita akan lanjutkan pada kajian mendatang bismillahillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.